Indramayu kota ayu wong manis, bangkir mah akeh wedine, bangkir mah akeh wedine. Bocah sok ngajak gumuyu, bocah sok ngajak gumuyu, yaduh kula weding ibu ni. Jen mo alas bali mangan, wis lawas kula kedanan, kula kedanan. Jen mo alas Indramayu, wis lawas ora ketemu, yaduh wis lawas ora ketemu. Nuara cauk nilas congo geni, nuju rea palapahna, da palapahna. Najan jauh tetap sono, kudu rea talatahna geni, da talatahna. Kopi pahit, kopi manis, solasih beti kancana, beti kancana. Sapa pahit sama manis, sapa pahit sama manis, geni silih asih salamin. Lain hideung ku bajuna bekase, hideung sate ku bolana, hideung sate ku bolana. Laininan ku jamina, laininan ku jamina, geni inang sate ku belana. Daun manggu, daun gedang, daun cabe menang moe, de menang moe. Ungga minggu abdi teang, ungga poe bisi cape, geni da bisi cape. Cirang ngawi tengah peting geni, ciang-ciang kermi dandam, ciang-ciang kermi dandam. Pikiran ngait tengah peting, pikiran ngait tengah peting, yaduh tibelat kanu saura. Kembang mara daun peri, hayang lalangan bae, kalawang bae. Lamun teu era ka diri, lamun teu era ka diri, yaduh hayang rerejeungan bae. Soreang kagarung sang geni, meser bensin di kalengan, meser bensin di kalengan. sanaos arang patepang, sanaos arang patepang geni, batin tetap sasarang. Hayang sahur anu tangtu, ulah sok tunda talatah geni, ulah sok tunda talatah. Kajami rek ngadon mantun geni, ngaharirin bari ngawi, ngaharirin bari ngawi. Abdi mah alim di kantun, alim di kantun kentebi geni, di kantun tebi. Daun polos jeng angsana, cicir di sadati petin, sadati petin. Lamun tulus jeung anjeunna, hate bunga tanpa tanding.